Naam, Al-Bukhari wa Muslim. Ahsanta, barakallahu fiik. Satu lagi dari yang muda ya. Jangan kalah sama yang tua. Nah. Hadan. Ahsanta. Nah, barakallahu fiik. Masmuk. Hah? Hafid. Nah, masyaallah, Hafid. Semoga Allah menjadikan engkau Hafidzul Quran. Wa Hafidzul Hadis. Baik. Kita lanjut. Hadis yang berikutnya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an abi hurairata radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab akhrajahu al-bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Qala, maka beliau bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, orang ini ngulangi lagi, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Beliau masih menjawab, la taghdab, jangan kamu marah. Berulang kali seperti ini. Beliau hanya mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Hadis ini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Hah? Abdurrahman bin Sakhrin. Nah, alal qawli sahih, menurut pendapat yang sahih. Artinya ada perselisihan tentang nama sahabat Abu Hurairah, karena beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhr, menurut pendapat yang benar. Dan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau masuk Islam di akhir-akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya, kurang lebih 3 atau 4 tahun. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Namun waktu 3 atau 4 tahun itu beliau gunakan maksimal untuk bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di siang hari beliau bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam hari beliau apa? Murojaah. Sehingga di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah apa? Agar melakukan sholat witir sebelum tidur. Nah, ya. Kenapa? Karena sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di malam hari itu murojaah ilmu. Nah, menghidupkan malam dengan murojaah ilmu. Nah, sehingga dikhawatirkan di akhir malam tidak bangun. Nah, maka melakukan witir di sebelum tidur. Baik. Adapun yang mampu untuk bangun malam, ya, atau di akhir malam, maka itu lebih afdol melakukan witir di akhir malam atau di sepertiga malam terakhir. Nah, karena itu termasuk waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan doa padanya. Baik, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Maka, istihidu, bersungguh-sungguhlah. Nah, bersemangatlah dalam talabul ilmi, ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Karena beliau memaksimalkan waktu yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai beliau pernah berhari-hari enggak makan. Ya. Pernah berhari-hari enggak makan. Nah, sampai suatu ketika saking laparnya, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berniat untuk mendatangi salah seorang sahabat, ya, radhiyallahu taala anhu, untuk menanyakan sesuatu dengan harapan diundang makan nantinya. Ya. Beliau mendatangi siapa? Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun setelah bertanya tentang ilmu kemudian dijawab tidak ada undangan makan. Beliau kemudian mendatangi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah mendatangi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, seperti yang terjadi pada sahabat Umar, hanya menjawab pertanyaan, setelah selesai tidak ada basa-basi ngajak makan, ya. Kemudian, rasa lapar semakin berat, ya. Sampai akhirnya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum. Tahu orang ini sedang lapar ini, ya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal 'indak min syai?" Ya. Apakah kalian punya makanan? Beliau bertanya kepada istrinya, kepada keluarganya, "Apakah kalian punya makanan?" Maka mereka menjawab, "Ada semangkuk susu hadiah." Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam jika diberi harta sedekah, maka beliau serahkan seluruhnya ke orang-orang ahlus suffah. Orang-orang yang tinggalnya di masjid, yang enggak punya rumah, enggak punya sanak saudara, ya, enggak punya harta. Tinggalnya di masjid. Orang-orang fuqara atau masakin dari kalangan para sahabat. Semua harta sedekah diberikan kepada mereka. Tapi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah, maka dibagi dua. Sebagian beliau makan, sebagian beliau berikan ke ahli suffah. Mendengar ada makanan, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menyangka bahwasannya ini rezeki nomplok, ya. Siap menyantap, ya, susu, ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mempersilahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk meminum susu tersebut. Apa yang beliau lakukan? "Ya Bahir, wahai Abu Hurairah, undang para ahlu suffah ke sini." Ya. Yang tadinya sudah menyangka, "Wah, ini susu kita makan sendiri ini." Ya. Akan tetapi diperintahkan untuk mengundang ahlu suffah yang ada di masjid, suruh datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sudah berprasangka, kalau saya ngundang ahlu suffah, disuruh ngundang ahlu suffah, ya berarti saya nanti minumnya terakhir. Ya, pasti saya suruh nuang nanti. Nah, pasti minumnya terakhir, sedangkan susu di mangkok ini ya cuma satu mangkok. Sudah was-was, ya. Akan tetapi karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau berangkat ke masjid menemui ahlu suffah dan mengajak mereka ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiba di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar, beliau disuruh menuang Naam. Susu tersebut untuk Ahlus Suffah, jadi melayani Ahlus Suffah. Dituang satu persatu. Nah, mereka minum sampai kenyang. Setiap orang minum sampai kenyang. Nah, padahal susu hanya satu mangkuk, ya. Ini barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Kemudian sampai pada giliran Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ternyata masih awet, ya. Nah, masih utuh susu yang ada di mangkuk tersebut. Ishrab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum wahai Abu Hurairah. Maka beliau pun minum sampai kenyang, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ishrab." Nah, minum lagi wahai Abu Hurairah. La ajid laha maslaka. Ya. Enggak ada tempat lagi katanya. Udah saking kenyangnya. Nah. Ini juga na'am dalil bolehnya sekali-kali kenyang, ya. Nah. Bolehnya sekali apa? Boleh sekali-kali kenyang sekali. Nah. Tapi kalau sering kali penyakit, ya. Kalau sekali-kali labas. Nah, seperti Abu Hurairah ini, ya. Sekali-kali kenyang. La ajid laha maslaka, tidak ada tempat lagi ya Rasulullah. Nah, maka beliau pun mengambil mangkok tersebut dan beliau pun minum sisanya. Nah, akhirnya semua yang ada di rumah beliau semuanya minum sampai kenyang. Nah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Ini beliau sering lapar, ya. Kenapa? Karena fokus dan konsentrasi di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun dalam keadaan kelaparan, ya. Ini sehingga nggak heran kalau waktu 3 atau 4 tahun itu maksimal. Nah, maksimal. Ya. Banyak hadis-hadis yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Dan juga alasan berikutnya karena beliau telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak lupa ketika menghafal hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak akan lupa dengan hadis tersebut. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Nah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya salah seorang, ya, seseorang di sini enggak disebutkan seorangnya ini siapa, ya, karena tidak terlalu ada faedahnya, ya, menyebutkan nama orang di sini, sahabat ini yang bertanya siapa, ya. Nah, terlalu berfaedah, ya. Artinya yang berfaedah di sini apa? Nah, kisahnya dan sahabat apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang seseorang ini. Ya, jadi walaupun kita enggak tahu siapa sahabat ini, enggak masalah, ya. Yang jelas setiap sahabat itu na'am udul, adil. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Maka beliau bersabda, "La taghdab, jangan engkau marah." Nah, berulang kali. Dia mungkin minta wasiat yang masyaallah yang panjang, yang dalam gitu, ya. Nah, tetapi beliau hanya mengatakan, "La taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah," dan seterusnya. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain ketika dimintai Aus ini, nah, beri aku wasiat ya Rasulullah, kadang beliau mewasiatkan wasiat yang lain. Nah, ini yuhtamal dimungkinkan beliau ketika memberi wasiat itu sesuai dengan kondisi si peminta wasiat. Nah, mungkin beliau ini suka marah. Nah, ya. Taib, sehingga dinasehati atau diberikan wasiat dengan wasiat la taghdab, jangan marah. Baik. Dan maksud daripada kalimat la taghdab, jangan kamu marah, ya, adalah jangan kamu melakukan sebab-sebab yang bisa mengundang amarah. Nah. Jangan kamu melakukan sebab-sebab yang bisa mengundang amarah. Nah, ini makna pertama. Makna yang kedua, maknanya jangan kamu merealisasikan amarahmu. Nah, kalau marah tentunya kita kan sulit ya untuk tidak marah ya. Nah, sehingga makna jangan marah di sini adalah jangan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada amarah. Atau makna yang lain, jangan merealisasikan amarah. Walaupun kita marah, tapi jangan direalisasikan. Jangan direalisasikan dengan lisan sehingga ucapannya kotor ya, atau mencela, mencerca. Dan jangan dilampiaskan dengan tangan ya, sehingga piring lempar, lempar piring, pecah kaca dan seterusnya ya. Atau memukul dan lain sebagainya ya. Atau melampiaskannya dengan kaki ya, menendang dan lain sebagainya. Jangan kamu merealisasikan amarah. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Nah, walaupun tentang marah sebenarnya sudah kita bahas dalam hadis-hadis yang sebelumnya ya. Nah, ada satu hadis yang sebelumnya yang juga berkaitan dengan amarah. Sudah kita bahas di situ juga. Keutamaan orang yang bisa menahan amarah juga sudah kita bahas. Merujuk ke pelajaran sebelumnya. Nah, hadis apa itu? Tentang laisa syadidu bisur'ah walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat membanting lawannya ketika gulat. Bukan ini kekuatan yang hakiki, tetapi kekuatan yang hakiki adalah seorang yang bisa menahan amarahnya, seorang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ini orang yang kuat, dengan kekuatan yang hakiki. Baik, silahkan dirujuk ke hadis itu dan penjelasannya sudah kita baca. Sekarang kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis ini. Faedah yang pertama, al-ghadabu jima'u syarr. Marah itu adalah pangkal dari kejelekan, pangkal dari keburukan. Waja'atin nusus al-kathira fil bu'di anhu, dan telah datang nas-nas yang banyak yang memerintahkan untuk menjauhi marah atau emosi. Fabil musnad, dalam kitab musnad, min hadis Ibn Amr, dari hadis Ibn Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bertanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, madza yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jal, apa yang akan menjauhkan aku dari murka Allah azza wa jal, amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah azza wa jal, kata Abdullah bin Amr. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah ya. Itu jangan melampiaskan amarah, jangan merealisasikan amarah. Qala sahabi, berkata salah seorang sahabat atau berkata sahabat tersebut ya, fafakkartu, maka aku pun berpikir, fa'idal ghadab yajma'u syarra kullah, ternyata memang marah itu mengumpulkan keburukan semuanya. Marah itu akan bisa mengumpulkan semua keburukan. Baik. Ini diantara jawami'u kalimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa na'am atau dapat mengucapkan ucapan yang ringkas tapi padat sekali isinya. Ya. Jawami'il kalim. Ya. Ucapan yang ringkas tapi padat. Nah, perhatikan ketika beliau diminta wasiat, kemudian ditanya dengan pertanyaan tadi, amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah, beliau menjawab dengan ringkas sekali, hanya dua kata, la dengan takdob, la takdob, jangan kamu marah. Nah, kalimat yang ringkas sekali tetapi maknanya padat. Nah, singkat tapi sangat padat, sehingga sahabat tadi mengatakan, fafakartu, aku berpikir ternyata memang marah itu akan bisa mengumpulkan semua keburukan. Baik, ini faedah yang pertama. Maka ketika kita tahu marah itu adalah pangkal dari keburukan, kejelekan, ya, akan bisa mengumpulkan keburukan dan kejelekan, maka sudah seyoganya kita apa? Menjaga diri dari melampiaskan amarah. Baik melampiaskan dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, atau yang lainnya. Nah. Karena orang yang melampiaskan amarah, ya, yang dia hasilkan hanya apa? Hanya penyesalan. Ya, hanya penyesalan. Nah. Seorang marah, wah, sampai melempar piring misalkan. Setelah reda amarahnya, nyesel, ya, piringnya piring mahal lagi yang dilempar, ya, nyesel. Nah. Baik. Faedah yang kedua, qala fil ihya, berkata dalam kitab al ihya, haqiqatul ghadab, hakikat marah, huwa ghalayanud dam li talabil intiqam. Nah, hakikat marah itu adalah mendidihnya darah atau memanasnya darah, ya. Kalau bahasa kita mungkin naik darah, ya. Nah. Panasnya darah li talabil intiqam, ya. Karena ingin melampiaskan. Nah. Melampiaskan. Nah. Itu melampiaskan marahnya. Nah. Panasnya darah, ya, di talabil intiqam, karena ingin melampiaskan dengan intiqam. Intiqam itu bisa melempar atau memukul atau yang semisalnya, ya. Panasnya darah karena ingin melampiaskan intiqam atau membalas, ingin membalas. Nah, wanas fi quwwatil ghadab ala darajat, dan manusia dalam masalah kekuatan amarahnya itu ala darajat, masing-masing manusia berbeda derajatnya, derajat kekuatan amarah, kekuatan emosi yang ada pada dirinya. Nah, ya, ada orang kalau emosi masya Allah menakutkan, ya. Nah, ada yang orang kalau emosi atau sedang marah, kayak biasa aja, kayak gak marah. Ya. Ada orang yang kalau emosi, pasti dia langsung melampiaskannya. Nah, ada yang dia mampu untuk menahannya. Jadi masing-masing kekuatan amarah dalam diri seseorang ala darajat itu bertingkat-tingkat. Masing-masing berbeda, satu dengan yang lainnya. Faman qawiyat narul ghadab fi wajhihi, maka barang siapa yang kuat api amarahnya di wajahnya, barang siapa yang api amarahnya itu kuat di wajahnya, a'madzhu wa asammadzhu an kulli mau'idzatin wa irsyad, maka akan membutakan dia dan akan mentulikan dia dari setiap nasihat dan bimbingan. Artinya tidak peduli dengan nasihat, tidak peduli dengan bimbingan. Ya. Kalau api amarahnya ya, itu kuat di wajahnya. Kalau api amarah seseorang kuat di wajahnya ya, maka akan membutakan dia dan akan mentulikan dia dari setiap nasihat dan bimbingan. Artinya enggak peduli lagi dengan nasihat, arahan, bimbingan. Karena yang dikedepankan tadi amarahnya, saking kuatnya api emosi, api amarah di wajahnya. Bahkan ketika dia marah kemudian dinasehatin, nah, istighfar ya akhi, malah dia apa? Nah, mencela. Nah, ya, diam kamu, kamu enggak tahu masalah misalkan, ya. Nah, ini karena apa? Sudah buta dan sudah tuli terhadap nasihat dan bimbingan. Namun ada orang yang naam ketika marah kemudian diingatkan istighfar ya astaghfirullahaladzim. Ada. Berarti apa? Ini api amarah di wajahnya nah sedang ya atau lemah. Nah. Tapi kalau yang api amarahnya kuat di wajahnya, maka akan menjadikan dia buta tuli dari nasihat dan arahan. Faedah yang ketiga. Wa hadha ar-rajulu jaa'a ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang ini bertanya atau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Allimni syai'an wa la tukthir alayya. Nah, ajari aku sesuatu wahai Rasulullah dan jangan banyak-banyak. Jadi beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diajari sesuatu tapi jangan banyak-banyak. Nah, ya. Nah, yang ringkes-ringkes aja, ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tagdab. Jangan kamu marah, yaitu jangan melampiaskan amarah. Raddada alaihi dzalika miraran kullu dzalika yaqul la tagdab. Orang tadi mengulang lagi pertanyaannya berkali-kali, namun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjawabnya berkali-kali dengan kalimat la tagdob. Nah, jangan marah. Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat. Qala Ibnu Rajabin rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, qauluhu la tagdob yahtamil amrain. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la tagdab, jangan marah ya. Yahtamil amrain ini na'am mengandung dua makna. Ya, mengandung dua makna, mengandung dua makna. Ahadahuma, salah satunya an yakuna muraduhul amra bil asbab allati tujibu husnul khuluq min al-hilmi wal haya wal anah wal ihtimal wa kafil adha wa safah wal afu wa kadhmil ghaid wat talaqah wal bishr wa nahwi dhalik min al-akhlaqil jamilah. Naam, mana yang pertama adalah naam perintah untuk melakukan sebab-sebab yang membawa kepada akhlak yang baik. Jadi kalimat la taghdab, jangan kamu marah. Nah, ini maknanya adalah berakhlaklah engkau dengan akhlak-akhlak yang baik, gitu maksudnya. Nah. Nah. Seperti apa akhlak yang baik? Al-hilm, ya. Nah. Hilm, ya, sabar. Nah. Wal haya, rasa malu, ya. Wal anah, nah. Wal ihtimal, ya, murah hati, ya. Taib ihtimal juga, ya, yaitu suka memaafkan, ya, sabar ketika disakiti, ya, dan memaafkan. Ini ihtimal. Wakafil adza, dan dia naam, ya, menahan diri untuk tidak melakukan gangguan, nah, kepada orang lain. Wasafah wal af, ya, suka memaafkan, suka memberi uzur, ya. Wakadmil ghaid, dan pandai menahan emosi. Wattalaqah, dan suka bermuka manis. Walbishr, ya, dan suka berseri-seri, ya. Wa nahwi dzalik minal akhlaqil jamilah, dan yang semisal itu dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ketemu orang bermuka manis, ya. Nah, berseri-seri wajahnya. Jangan mesem, apa ini? Masam ya, bukan mesem. Jangan bermuka masam, ya. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama, kalimat la taghdab, jangan kamu marah, adalah nah, perintah dari Nabi SAW untuk melakukan sebab-sebab yang membawa kepada akhlak yang baik. Ya. Sabar, malu, murah hati, ya, pemaaf, pandai menahan diri untuk tidak mengganggu, mudah memberikan uzur, ya, pandai menahan emosi, ya. Nah, dan seterusnya. Dari akhlak-akhlak yang mulia. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhihi al-akhlaq wa sarat laha 'adah aujaba laha dzalika daf'al ghadab 'inda wusuli asbabihi. Karena jiwa ini jika dia berakhlak atau berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi, ya sabar, ya pemaaf, ya ini dan itu dan seterusnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau jiwa ini berhias dengan akhlak-akhlak tersebut dan sudah menjadi kebiasaannya, ya, sudah menjadi kebiasaannya, maka na'am aujabalaha dzalika daf'al ghadab, maka mengharuskan dia dapat menahan amarah. Nah, ya, mengharuskan dia na'am untuk dapat menahan amarah ketika terjadi sebab-sebab na'am amarah. Nah, ketika muncul sesuatu yang bisa menimbulkan amarah, ya, tetapi karena dia memang sifat-sifatnya, akhlak-akhlaknya seperti yang disebutkan tadi, ya, walaupun muncul sebab yang bisa na'am memunculkan amarah, ya, dia akan dapat menahannya, ya. Dia akan dapat menahan dirinya untuk tidak marah. Taib. Ini makna yang pertama. Asani, makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, annal murad, bahwasanya yang dimaksud dengan jangan marah adalah la ta'mal bimuqtadal ghadab idza hasala lak. Jangan engkau merealisasikan amarahmu jika engkau marah, gitu. Nah. Baik. Dan sebagian para ulama lebih menguatkan makna yang kedua ini. Karena kalau makna yang pertama, ya, nah, ini lumayan berat, ya, ya, nah, taib, untuk tidak marah, nah, apalagi ketika muncul sebab-sebabnya, nah, taib, apalagi sifat marah, nah, ada dalam diri kita yang suatu saat akan muncul ketika muncul sebab-sebabnya. Nah. Sehingga sebagian para ulama nah mengatakan maknanya adalah la ta'mal bimuqtadal ghadab idza hasala lak. Jangan engkau merealisasikan amarahmu jika engkau marah. Bal jahid nafsak ala tarki tanfidzih. Akan tetapi nah jahid nafsak, lawan dirimu agar tidak merealisasikan amarahmu. Nah, jadi lawan dirinya, lawan jiwanya, supaya apa? Supaya tidak terrealisasikan nah, amarahnya, ya, baik terrealisasi dengan lisannya, tangannya atau kakinya dan lain sebagainya. Jahid nafsak ala tarki tanfidhihi wal amal bima ya'muru bihillah. Lawan dirimu untuk tidak merealisasikan amarahmu dan lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa innal ghadab idza malaka ibna adam kanal amir annahilah. Karena amarah apabila telah menguasai diri anak Adam, jika amarah ini menguasai diri seseorang, maka amarah inilah al-amir wan-nahi. Dialah yang memerintah dan dialah yang melarang. Amarah ini, dia akan memerintah, dia yang akan melarang orang tadi. Kalau amarah ini sudah menguasai diri seseorang, nanti amarah yang akan mengatakan, ayo lempar piring itu, ayo tendang itu, ayo. Ya. Jadi amarahnya yang akan memerintahkan dan melarang. Kalau amarah tersebut sudah menguasai diri anak Adam, maka na'am, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada orang tadi, la tagdob, jangan kamu marah, yaitu jangan merealisasikan amarahmu jika terjadi amarah padamu, yaitu lawan dirimu untuk tidak merealisasikan amarah. Lawan diri kita. Dan orang yang bisa melawan dirinya untuk tidak merealisasikan amarah, dialah orang yang kuat. Nah, dialah orang kuat yang sebenarnya. Bisa menguasai diri ketika marah. Nanti akan disebutkan tentang cara untuk menurunkan tensi amarah. Nah, dalam akhir faedah nanti. Faedah yang kelima, qala fi mukhtasaril ihya, dikatakan dalam ringkasan al-ihya, ilajul ghadab yakunu bihasmi madatihi allati tuhayyijuh wa asbabahu allati tuthiruh. Mengobati marah itu bisa dengan memutus, memutus sebab yang mengorbankan amarah tadi. Sebab yang mengorbankan amarah tersebut. Atau memutus sebab yang membangkitkan amarah tersebut. Wa amma idza haja fayu'alaj bi umurin. Adapun jika ternyata bangkit amarahnya atau muncul ya, atau berkobar emosinya, marah, memanas, fayu'alaj bi umur. Maka bisa diobati dengan beberapa perkara. Minha diantaranya, an yufakir bi umurin minha, dia memikirkan tentang beberapa perkara. Jadi untuk mengobati amarah ini, mengobati amarah itu bisa dilakukan dengan apa? Memutus madah, atau unsur atau sebab yang bisa mengobarkan amarah tersebut, atau memutus sebab-sebab yang bisa membangkitkan amarah tersebut. Dan jika ternyata sudah berkobar amarahnya atau sudah bangkit amarahnya, maka bisa disembuhkan, masih bisa disembuhkan dengan beberapa perkara. Di antaranya apa? Memikirkan tentang beberapa perkara. Apa yang difikirkan? Di antaranya, an yufakir fil akhbaril waridah fi fadli kadmil ghaid wal hilmi wal ihtimal. Memikirkan tentang hadis-hadis yang datang, tentang keutamaan menahan amarah, menahan emosi, tentang keutamaan sabar, tentang keutamaan sifat pemaaf, dan seterusnya. Jadi ketika sedang berkobar atau sedang bangkit amarah, bisa diobati dengan beberapa perkara ini. Di antaranya memikirkan hadis-hadis tentang keutamaan menahan amarah, menahan emosi, tentang keutamaan sabar, tentang keutamaan pemaaf, dan seterusnya. Baik. Apa diantara keutamaan menahan amarah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Apa? Itu riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi. Dari sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kadzama ghaidhan huwa qadirun ala an yunaffidhah da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik wa yukhayyiruhu min ayyil huri syaa. Barang siapa yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk merealisasikan amarahnya, ya, mampu untuk mewujudkan amarahnya dalam bentuk perbuatan, ya, tetapi dia tahan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk. Dipanggil dia dan kemudian diperintahkan untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Baik, Al-Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Ini diantara keutamaannya. Kemudian diantara keutamaan memaafkan juga, ya. Nah, bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khudil afwa wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ya, orang bodoh nggak usah didengar lah, apanya nggak usah dimasukkan dalam hati apa yang dia ucapkan. Bodoh. Nah, ya, berpaling dari dia. Dan maafkan dia karena kebodohannya. Khudil afwa wa arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan berpalinglah dari orang bodoh. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Ya. Nah, "Wa ma tawaddaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf, ya, kecuali izzan, kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah seseorang mudah memaafkan orang lain kecuali Allah tambah kemuliaannya, Allah tambah kemuliaannya. Dan tidaklah seseorang tawadu karena Allah, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ini keutamaan pemaaf. Keutamaan sabar lebih banyak lagi, ya, bisa dibaca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memikirkan atau membaca hadis-hadis tentang keutamaan menahan amarah, keutamaan sabar, keutamaan memaafkan dan seterusnya, ini akan bisa mengobati tadi. Mengobati al-ghadab. Naam, sifat suka marah. Naam. Wa qad ja'a fil hadis, demikian pula telah datang dalam hadis, ya. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai membanting lawannya, orang yang kuat membanting lawannya ketika gulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, ya, penjelasannya. Bisa merujuk ke penjelasan yang sudah berlalu. Kemudian juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Min hadisi Sulaiman ibni Sorb. Qal, dari hadis Sulaiman bin Sorb radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling cela atau saling mencerca, saling mencela, saling mengejek di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indah, sedangkan kami yaitu para sahabat sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Wa haduhuma yasubbu sahibahu mugdiban qadih marra wajhuhu. Salah satunya mencela temannya dengan emosi, penuh emosi, bahkan wajahnya merah. Saking emosinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang jika dia mengucapkannya, orang yang marah ini mengucapkannya, yang mukanya udah merah, ya, lagi naik tensinya, jika dia mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang amarahnya seketika. Lauqala, yaitu apabila dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-ta'awud billah, ya. Berta'awud kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini doa atau zikir yang hendaknya diucapkan ketika apa? Marah. Berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagian para ulama juga menyebutkan, nah, ketika marah hendaknya berpindah posisi. Ketika dia berdiri maka duduk, atau ketika duduk dia berdiri, ya. Nah, atau ketika dia di rumah kemudian marah, keluar rumah. Nah, ya, jangan memaksa diri di rumah. Nah, lagi berantem sama istrinya, ya. Nah, pindah posisi, ya. Jangan tetap di situ. Kalau tetap di situ bisa, wah, saya ceraikan kamu, ya. Karena apa? Tensi lagi tinggi. Nah, maka apa? Ganti posisi. Keluar rumah. Ada yang ngalah salah satunya. Sampai reda kembali marahnya, barulah masuk. Nah, assalamualaikum. Ya, sudah rendah, sudah reda amarahnya, ya. Nah, barakallahu fikum. Minimalnya mengucapkan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga dia tidak akan melampiaskan atau merealisasikan amarahnya. Dia bisa menahannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.